kau datang lagi, jangan kau hirau lagi diriku ini. Tiada sakit hati, tiada hati lagi, walaupun kau sayang pada diri.